spesial untuk Bapak Bapak yang lagi bertugas. Terima kasih. Cantik merawan mencari. tepuk tangan semuanya, mana buat New Palapa. Terima kasih.